Selamat petang saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali kita bersama dalam ta'lim tadarus Al-Quran. Malam ini seperti biasa untuk kita mencoba belajar kembali surat-surat pendek. Biasanya setiap Sabtu kita belajar bersama Adik Arifah. Namun satu dan lain hal Adik Arifah belum bisa hadir. Baik, pelajaran pertama disampaikan Ustazah Haja Nur Asia Jamil dari surat Wal-Asri. Kita ikuti kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathat fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pelajaran yang pertama diawali dari surat Wal Asri atau Al Asr surat ke-103. Baik, untuk kali ini kami coba berikan kesempatan surat At-Takatsur ya, satu ayat, satu surat sebelumnya. Sebelum Wal Asri, surat ke-102. Alahadinya wa lakulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu wa razuqni tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allama al-ghuyub fala yabuduhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, di 85947 85 kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak. Malam minggu biasanya kita belajar tahsin ya, A2. Kini kami berikan kesempatan untuk ibu kelas B ataupun kelas C, silakan. Kelas C berarti mencoba hafalan, mencoba tajwid ya. Kelas B silakan untuk belajar di surat At-Takatsur surat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahakumut takatsur. Sur ya. Al-ha-kumut-takathur. Sur. Kenapa enggak panjang? Karena setelah matobi'inya ada dua huruf kosar. Syaratnya panjang, kalau setelah matobi'i cuma satu, hanya satu. Ini dua, jadi tidak menjadi mandarin disukun. Jadi kosar aja. Al-ha-kumut-takathur. Hatta, kenapa panjang? Ada patah berdiri di situ. Atau disebut juga kita mad asli. Hatta zurtumul maqabir. Sama, di situ enggak panjang. Jangan maqabir, jangan. Karena di situ setelah matobinya ketemu dua huruf kosar. Syaratnya menjadi mad aril sukun kalau setelah matobi ketemu satu huruf kosar. Nah, seperti ayat berikutnya. kalla kalla saufa ta'lamun. Nah, ini baru panjang karena setelah matobi hanya satu huruf kosar dan terjadinya mad arid disukun itu pun kalau dihentikan. Kalau tidak dihentikan tidak jadi mad arid disukun, tidak ada yang panjang. Panjangnya sekedar matobi saja. Misalnya kalla saufa ta'lamuna thumma kalla. Tuh. Mu-nya cuma mu doang. Mu dalam artian panjang matobi, tapi na-nya enggak panjang, enggak. Kalla saufa ta'lamuna sum. Enggak. Jadi itu salah. Kalau dihentikan betul. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla kalla lau ta'lamuna ilman yaqin. Ini latihan ain ya Pak Isa, ini ain. Bu Vivi, ain sedikit kadang-kadang susah. Tapi insyaallah karena itu huruf-huruf tenggorokan. Kalla kalla lau ta'lamuna ilman yaqin. Lan tarawun. Banyak orang baca la tarawun. Bukan itu we. Lantarawun, lantarawun al-jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idhin. Bukan idin, bukan. Bukan ijin, bukan. Ada dal, ada la, ada zai. Di sini lal. Ini awalnya dari sa. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im, anin na'im. Baik, sudah ada yang masuk. Kami berikan kesempatan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Radionya dikecilkan ya. Pak Yasri di Bojongkulur. Baik, silakan. Radionya dikecilkan Pak Yasri. Ya, kata kasurnya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Pendek. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma yaqin ladarawunna jahim. Thumma ladrawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Baik, terima kasih Pak Yasri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di 85-90-47-85 kami berikan kesempatan. Baik, ada mamanya Aisyah mau baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nyambung. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Pendek. Takatsur. Takatsur. Sur. Taka, kayak orang judes. Taka, sur. Hatta jurtumul makobir. Makobir. Makobir. Birnya pendek. Makobir. Makobir. Ya. Kalla. Kalla sauf. Kalla. Satu alif. Kalla saufa ta'lamun. Iya. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla kalla gitu. summa kalla. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla. Kalla lau ta'lamuna ilman yakin. Iya. Latarawun. Latarawunna zahir. Jimnya keras, Jakarta. Jahim. Latarawun. Latarawunna jahim. Iya. Summa latar. Pendek. Summa latarawun. Gitu. Summa latarawunna ainal yakin. Iya. Summa latus aluna yawma izin anin na'i. Iya, bagus. Dari atas bareng, Mbak Fahri. Nah. Al-ha. Iya, bareng ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ha-kumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilman yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus alunna yawma izin anin na'im. Bagus ya. Ada, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan yang lainnya. Halo, Radio Kemeni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Vivi. Vivi. Iya. Di mana? Di Menteng. Iya, silahkan. Ya. Radionya dikecilin ya. Aha, silakan. Ta'awud dulu. A'udzu billah. Iya. Silakan. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Yang kencang suaranya. Suaranya enggak kedengaran. Radionya dikecilin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalah sama ibunya Aisyah tadi kencang. Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alha. Alha kumut takasur. Kenapa panjang? Pendek. Alhaqumut takasur. Sur. Ya. Alhaqumut takasur. Hatta zutumul maqabir. Kenapa panjang? Ayo. Ada yang manjangin gak? Gak ada kan? Hatta tazurtumul maqabir. Maqabir kayak orang Judas. Mau ke mana? Sini. Gitu. Maqabir. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Iya, begitu. Terus kalla saufa ta'lamun. Nah, ini baru panjang karena sama tobinya ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Itulah madari disukun ya. Terus summa kalla. Tumma kalla saufa ta'lamun. Iya, kalla. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Yakin, panjang. Yakin. Terus latarawun. Latarawun. Bukan U, W. W, W, U, W, U, ulan. Bukan ulan, wulan. Latarawun. Latarawun al-jahin. Summa. Pendek. Summa latarawun. Yuk. Summa latarawun naha ainal yakin. Iya, terus. Summa. Pendek. Summa latus gitu. Summa latus aluna yawma izin anin na'in. Kelas berapa Bibi sekarang? Kelas 2 SMP. Oh iya, banyak belajar sayang ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di 85947 85. Jadi ini membedakan mana yang harus dibaca panjang, mana yang tidak dibaca panjang. Yang dibaca panjang, kalau sebelumnya ada matobi, ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Kalau dua, enggak jadi. Assalamualaikum. Iya, silakan 862 nama ya. Iya. Masyaallah. Sama-sama masih libur kok. Ya, ntar deh masih capek katanya Bu Mimin. Iya tahu. Baik, Kung silakan Kung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa latus alunna yawma ikin aninna. Sudah ada kemajuan. Tapi di Z-nya sedikit tadi. Hatta zur gitu. Hatta Z. Jur. Bukan jur. Zur. Zur. Zur. Ya gitu. Ya, sama di summa. Summalatus alun. Summalatus alun. Gitu. Tapi sudah alhamdulillah. Tajwidnya hafal, masih ingat? Insya Allah ya. Lapan Allah dibaca? Ada dua. Ada dua. Kapan dibaca tebal? Bila mana sebelum lapan Allah berbaris patah dan kastro. Doma. Kapan dibaca tipis? Baca tipis bila mana sebelum lafaz Allah bertaris doma. Kasro. Ya lupa. Lupa. Kayak ini Rasulullah tipis tebel. Rasulullah tebel. Rasulillah tipis. Rasulullah tebel. Min dunillah tipis. Min dunillah iya tipis. Sudah. Makasih Kung ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, takut ditanya. Enggak semua ditanya, yang belajar aja. Kok bisa ya? Ya belajar. Ada bukunya, ada belajarnya. Belajar kita nanti cukup sibuk ya. Senin, Kamis di Bidakara dari jam 13 sampai jam dari jam 12 sampai 13. Itu di Bidakara. Kemudian hari Selasa di PT Timah, hari Rabu di Majelis Taklim di Gang Talib itu ya. Itu dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian diteruskan kelas khususnya dari jam 1 sampai jam 16. Hari Sabtu juga iya, Sabtu di Majelis Taklim dari jam 9 sampai jam 12. Minggu juga iya, dari jam 13 sampai jam 16. Tapi insya Allah nanti ya, kapan mulainya nanti disampaikan. Setelah ibu dan bapak sawalannya selesai, silaturahminya selesai, gitu ya. Itu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bagas. Bagas kan udah masuk sayang kemarin. Nanti ya hari Senin sayang ya? Iya ya. Boleh nanti Senin. Bagas kan udah kelas C ya. yang lain dulu sayang. Baik, di 85904785 Bagas sudah lancar kelas 4 SD tapi sudah alhamdulillah ya. Saya senang sekali kalau ada putra-putri walaupun bukan anak secara biologis, anak pribadi, tapi kita merasa itu anak kita, Allah Rabbi ya. Anak didik kita lah anggap gitu karena mereka belajar. Assalamualaikum. Halo, 8260. Halo, Tuan. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Muhammad Yamin, Pak. Siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, di mana? Di Kampung Ciketing. Di mana tuh? Kampung Ciketing? Di Bekasi Timur. Oh, Bekasi Timur. Kelas berapa, saya? Kelas berapa sekolah? Satu SMP, Pak. Satu SMP. Sak atau baca, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya harus kena ya. A'udzu billahi minasy gitu. Himinasy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا ثم كلا بندك ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون بندك ثم لتسألون يوم إذا ثم لتسألون يوم أنيا يقولنا ثم لتسألون يوم يا ثم لتسألون baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pratama juga boleh masuk ya, tantenya juga Dewi, Riva, siapa saja ya. Ini kelas B, kelas C boleh coba hafalan gitu ya, malam minggu mah umum deh. Halo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Afi. Iya. Di mana, Fi? Di Tomang. Di Tomang. Iya. Kelas berapa, Afi? Udah kerja. Udah kerja. Ini suaranya kecil. Iya, nah. Iya dong. Masih kecil soalnya. Oh gitu. Iya, alhamdulillah ada kerja ya. Sok atuh dibaca. Alhamdulillah. Himinas syaitanir rajim. Sinnya jangan kesat ya. Jangan himinas. Oh iya. Himinas. Bibirnya dibuka lebar. Himinas. Kadarnya dikecilkan sedikit. Ya, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim thumma latarawun pendek thumma latarawun thumma latarawunna ha'annal yaqin thumma latus pendek thumma latus gitu thumma latus alunna yawma idin amin na'im. Baik, terima kasih Afi. Waalaikumsalam. Sudah bisa bacanya, cuman masih kagok, masih ragu-ragu, belum berkembang, belum lepas suaranya. Baik, di 85904785. Halo Radek Yomanis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Aditya. Aditya di mana? Bojongkulur. Bojongkulur. Kelas berapa Aditya? Kelas 3. 3 apa? SMP. SMP. Yuk silakan sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya jangan ragu. Bojongkulur bukan Bojongkulur kan? Ya. Bojong kan? Jim. Nah, jimnya keras. Yuk diulang lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. Kenapa panjang? Ayo. Kenapa panjang? Ada yang manjangin enggak? Enggak. Enggak. Jadi ألهاكم التكاثر gitu. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Pendek sama. Hatta zurtumul maqabir gitu. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla. Pendek. Summa kalla. Ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Panjang laknya. Kalla, kalla, satu alif atau bi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa. Pendek. Summa la tarawun. Summa la tarawun. Pendek. Gini. Summa la tarawun. Summa la tarawun. Jangan summa la tarawun. Jangan. Summa la tarawun. Summalatarawunna aynal yaqin. Iya, begitu. Terus. Summalatus'alunna yawma izin anin na'in. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagas kayaknya bisa ya masuk ya untuk contoh teman-temannya. Karena yang banyak yang masuk nih. Iya, ada yang SD, SMP. SMP kelas 3, Bagas SD kelas 4. Boleh sayang ya masuk ya. Nambah contoh bolehlah, enggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Irwan. Siapa? Irwan. Irwan. Iya. Di mana? Di Sunter. Sunter kelas berapa, Irwan? Kelas lagi. Udah kolot. Udah kolot. Sok atuh Pak Irwan. Oh, ikutan, Pak. Iya, boleh. Sok. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, keputus? Mana? Pak Irwan, handphonenya? Tuh belum saya lepas nih. Oh, putus. Please try. Yes, putus. Nanti masuk lagi Pak Irwan ya. Signalnya kali. Di 85904785. Ibu dan Bapak pengajian Minggu belum mulai. Sabtu belum mulai ya. Baru mulai yang hari Kamis. Insyaallah ya itu juga. Putus lagi. Dicoba kembali silakan. Di 85904785. Jadi belajar Al-Quran kadang-kadang, kalau dengerin mah gampang, kalau baca ya, kalau udah pintar ya insya Allah, kalau udah lancar, kalau belum bisa ya kelihatan gitu ya. Nah itulah maknanya harus belajar. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Subuh-subuh, kecilin radionya tuh Pak Ramli. Bentar ya. Iya, radionya dikecilin atau pakai earphone biasanya. Ya, halo. Ya, silakan Pak Ramli. Minal aidin wal faizin. Sama-sama. Iya. Dari Al-Hakumat. Iya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakum Toko. Bukan toko, kakak. Ini kaki saya, bukan kokok saya. Kak, taka, sur. Ya, diulang. Bukan toko, taka. Taka, taka, taka misi. Kan orang Jepang? Taka, taka, taka. Taka apa? Taka mura. Taka, taka, sur. Iya. Alhaakum takatur. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Jangan ditahan. Kalla, lanya yang ditahan. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Iya. Kalla kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawun. Bukan latara, latara, lataro, latarawun, ya. Latarawunnal jahim. Bukan ra, tapi ro, ya. Latarawun. Sebentar. Coba bilang roro jongrang. Roro jongrang. Ro. Dua kan roro ya? Iya. Nah, bukan rara kan? Iya. Roro. Ini juga huruf berbunyi o. Latarawun. Iya. La tarawunnal jahim. Nah, begitu. Terus summa la tarawun. Ra lagi. Penyakit. Summa la tarawunnal ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dari mana aslinya? Aslinya Pontianak. Oh iya. Padang, Pontianak itu raknya ya. Enggak apa-apa, tapi dirobah ya sedikit-sedikit ya. Terima kasih Pak Ramli. Pak Romli, assalamualaikum. Pak Ramli juga jadi Pak Ramli kan, harusnya Pak Romli. Kenapa? Beda-beda daerah bukan. Jadi kita kalau jadi pengajar harus tahu. Tiba-tiba yang ngajinya orang Sunda. A'udzubillah, dia. Ya, orang Sunda yang belum belajar toh. Kalau sudah belajar a'udzubillah. Sama F-nya dia susah. Tiba-tiba orang Tegal datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngalamin. Kok enggak? Gitu kan. Tiba-tiba Ar-Rahmanir Rahim. Kok ra? Oh, orang seberang gitu. Jadi kita tahu ya, tahu dalam artian memperbaikinya itu memang susah mereka itu. Enggak usah bilang siapa-siapa, saya sendiri kalau F itu susah gitu ya. Mau beli F gitu ya, susah F itu. Tapi dengan dilatih ya, insyaallah semuanya dengan belajar itu. Jadi kita menyadari kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Rosid dari Citayam. Citayam, silakan Pak Rosid. Monggo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawun. Bukan la toro, tak dulu. Tsumma la ta'ro baru. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma 'idin 'anin na'im. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap guru, tiap pengajar punya metode. Ada yang pengajar itu membiarkan salah dulu, baru dibenerin. Ada. Itu masing-masing bagus ya. Kalau kami diajarkan sama guru kami, setiap ada yang salah langsung diserang. Kenapa? Alasannya kalau disalah dibenerin setelah kemudian dia lupa, gurunya juga lupa begitu ya. Tapi masing-masing punya cara. Kita jangan bilang jelek, masing-masing punya alasan gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Anis. Anis di mana? Di Cibitung. Kelas berapa Anis? Kelas 4. Kelas 4. Sok silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makobir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun kala lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus alunna yau. Nanya pendek. Summa latus alunna yau gitu. Summa latus alunna yau ma izin anin na'in. Secara umum sudah bagus, tapi dilatih ainnya sayang ya. Iya. Ainnya gini. Anin anin na'im. Dikit lagi aja di ain-ainnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di 85947785. Aduh, yang belajar teh mulai dari engkungnya, putranya sampai cucunya. Ya enggak apa-apa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kan insyaallah kita punya cita-cita, punya keinginan yang mulia. Ingin masuk jannah surga, walaupun kita sadar dengan ibadah ma ibadah kita terjelek ya, tapi keinginan pada harus cita-cita. Apakah kita sendiri kan enggak, istri kita, anak kita, cucu kita, semuanya gitu kan. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Kita dengan belajar nanti ya. Satu lagi, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Bagas. Nah, sok Bagas silakan ya. Yang lantang suaranya sayang ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Coba diulang terakhir. Yang ayat terakhir, summalatus alunna ya. Ayatnya sudah bagus Bagas nih. Yuk, summalatus. Summalatus alunna yauma izin anin na'im. Gitu, tapi dinanya jangan diputus ya. Summalatus alunna yau gitu. Ya. Summalatus alunna yauma. Jangan na'nya jangan diputus. Summalatus alunna yau. Alunna yau, yuk. Summalatus alunna yau. Jangan. Summalatus alunna yau, jangan. Summalatus alunna yau. Gunahnya disambung. Summalatus alunna yau ma izin anin na'in. Iya, ainnya sudah bagus ya. Bagas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba surat Al-Asri, kita baca ini, ada mamahnya Aisyah ingin baca. Yuk silakan. Al-Asri ya. Bismillah. Kalau kurang kencang bilangin. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri ya. Al-Asri. Innal insana lafi husri. Husr. Husr. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bilsabr. Bilnya jangan dibaca, wa tawasaw bis gitu. Wa tawa yang ini. Wa tawasaw bisabr. Jadi kalau wal asri kalau dihentikan begini. Jangan wal asri, jangan wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. itu kalau diputus. Kalau disambung, wal asri ing, ri-nya dibaca tapi disambung. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq. Wadawasaw bis sober sober. Iya, terima kasih ya. Baik, pendengar dan pecinta RDKI Manis Jakarta, ternyata semuanya dengan belajar insya Allah ya. Tanpa belajar apalah artinya ya kita ini, karena kita memang harus belajar. Rasulullah sendiri diberikan surat pertama wahyunya Iqra, baca, suruh baca, suruh belajar. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.